Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hafalannya masih sampai ayat ke-3. Naam, tafaddalu iqra'u. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Sampai situ. Naam. Apa sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk seorang istri yang sedang di yang sudah ditalak dalam masa iddah untuk keluar dari rumahnya? Nah, apa sebabnya? Ja'far. Miftah. Karena masih dalam tanggungan suaminya, Zid. Ini apa efeknya terhadap sang suami ketika si istri ini keluar? Nah, akan terlantarkan hak-hak suami. Nah, barakallahu fiik, ahsan. Kapan seorang suami diwajibkan untuk mengeluarkan sang istri dalam masa iddah? Ini kondisi apa yang menyebabkan sang istri ini diperbolehkan untuk dikeluarkan? Man? Isa. Sebutkan ayatnya. Apa dalilnya? Naam, illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Apa artinya? Illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Naam. Apa di antara bentuknya yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala? Fahisyah mubayyinah. Ucapan, perbuatan dan yang semisalnya. Ini ketika seorang suami tidak mengeluarkan malah akan berdampak yang efek negatifnya sangat besar terhadap dirinya, ini sang suami, dan juga di tengah-tengah rumahnya, ya, di tengah-tengah keluarganya, baik itu kepada anaknya ataukah sanak saudara yang lainnya. Nah, apa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya iddah, masa penantian, ketika seorang istri telah ditalak? Nah, disebutkan dua hikmah nam oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Man indahul jawab falyarfa' yadah. Man indahul jawab falyarfa' yadah. apa hikmahnya? Ada masa penantian, masa iddah. Apa jundi? Apa hikmahnya? Satu. Nah, agar sang suami bisa berpikir ulang. Ini boleh jadi ada sebab yang mengharuskan untuk dia mengucapkan kalimat talak, kemudian setelah dalam masa iddah ternyata sebab itu hilang. Ya, tidak ada lagi pada naam diri istrinya. Kemudian hikmah yang berikutnya apa? Abbas. Apa maksudnya baratur rahim? Ini bahasanya apa? Baratur rahim artinya apa? Dari apa? Dari benih. Nah, dari bibit. Ini sang suami. Baik, ahsanta. Baik, kita lanjutkan sampai sini kemarin insyaallah. Wa min al-hikam annaha muddatu tarabbus ya'lam baratu rahimha min zawjiha. Naam. Man yaqra? Tafadhal man? Nah, Abdul Razak, fadhal. Baik, hasbuk, nanti dilanjut. Naam. Kemudian qala al-imam al-mufassir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa qawluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha balagna ajalahunna, dan apabila telah sampai ya ajalahunna, waktu mereka ya masa iddah mereka telah habis, ay idha qarabna inqidha'al iddah, apabila telah mendekati detik-detik berakhirnya masa iddah. Naam. Ini maknanya balaghna di sini bukan bermakna fi'il madhi, yakni telah lewat sebagaimana pada kata sebelumnya. Namun di sini idza qarabna, hampir selesai ya masa iddah mereka. Li'annahunna law kharajna min al-iddah lam yakun az-zawju mukhayyaran bain al-imsak wal firaq. Ya. Karena apabila masa iddah telah habis dengan masing-masing kondisi, yakni seorang istri telah habis masa iddahnya, maka sang suami tidak ada pilihan untuk imsak. Apa artinya imsak? Yakni menahan. Ya. Merujuk kembali istrinya. Nah, baik itu dengan qaul ataukah dengan perbuatan. Baik. Tidak ada pilihan kalau sudah keluar. Wal firaq. Ya. Dan juga tidak ada pilihan antara imsak wal firaq, yakni untuk melepasnya. Maka apabila mendekati berakhirnya masa iddah mereka, fa'amsikuhunna bima'ruf, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, satu, fa'amsikuhunna, imsaklah mereka, tahanlah mereka bima'ruf, rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara kezaliman. Ya, bukan untuk tujuan-tujuan ifsad. Ai ala wajhil mu'asyarah al-hasanah, dengan tujuan untuk merevisi ya, memperbaiki hubungan sebelumnya yang rusak. karena ada sebab-sebab yang muncul pada istrinya. Nah, diperbaiki, diislah, ya, untuk menjalin hubungan suami istri, hubungan keluarga rumah tangga yang lebih baik. Wassuhbatil jamilah, demikian pula dengan tujuan suhbah al jamilah, yakni memperlakukan sang istri dengan baik, ya, diakui sebagai istri, ya, bukan sebagai pembantu ataukah sebagai budak, bukan. La ala wajhid dirar, bukan dalam rangka untuk memberikan madarat-madarat kepada sang istri. Nah, ini istilahnya sudah ada dendam kesumat, ya. Kalau misalkan sang istri ini dilepas, ya, masa idahnya habis, tidak cepat-cepat dirujuk, ya sudah. Ini kejengkelan dia, nah, kemarahan dia, kemurkaan dia, dendam kesumat dia tidak akan tersampaikan, tidak akan terlampiaskan, ya. Dan orang yang sudah niatannya jelek, dia akan menahan. Nah, ditahan, kemudian istrinya akan disiksa dengan bentuk yang dia inginkan. Na'udzubillah. Jadi sifat seorang suami yang seperti ini. Wa iradatis syar wal habs. Demikian pula, ya, dalam rangka untuk memberikan syar, kejelekan-kejelekan yang mengurung istrinya agar tidak bisa bebas, agar tidak bisa dinikahi oleh lelaki yang lain, ya, masih bersama dia namun tujuannya, ya, jelek kehidupannya, nah, kelam, ya, suram, ya, tentunya ini akan sangat-sangat memberatkan sang istri, ya, dan betul-betul ini adalah kondisi yang sangat menyiksa seorang istri. Fa inna imsakaha ala hadzal wajh, karena menahan, ya, sang istri dengan tujuan seperti ini, ya, secara global ingin menzalimi sang istri, la yajuz, tentu ini tidak boleh karena ini adalah bentuk kezaliman. Yang kedua, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aw fariquhunna, au fariquhunna, atau pisahlah mereka, ya, lepaslah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar, yang baik. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, ai firaqan la mahdhura fi, firaqan la mahdhura fi. Naam. Perpisahan, ya, memisahkan yang tidak ada mahdzur, tidak ada perkara yang berbahaya padanya. Nah, min ghairi tashatum, tanpa adanya tashatum. Makna tashatum, syatama, mencaci, memaki. Nah, sudah lepas, nah, belum selesai kejengkelannya, dilepas tapi dengan apa? Diakhiri dengan, ya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek. Dan tentunya seorang wanita kalau di, ya, diomongin dengan ucapan-ucapan yang kasar akan membekas, ya. Ini perpisahan yang menyakitkan istilahnya. Ya, perpisahan yang menyakitkan. Wala takhasum, dan juga tidak ada takhasum. Ini permusuhan, perdebatan, ya. Wala qahra laha, dan tidak ada paksaan baginya, ala akhdhi syai'in min maliha, untuk mengambil sesuatu dari harta bendanya. Naam. Ini naam, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang suami memilih antara imsak, yakni merujuk istrinya kembali, ataukah naam memisah, nah, melepaskan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Kedua-duanya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, tidak ada kezaliman, tidak ada dendam kesumat, ataukah tidak ada kejengkelan yang dilampiaskan kepada sang istri. Barakallahu fikum. Kemudian, wa ashhidu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa ashhidu, dan persaksikanlah ala talaqiha wa raj'atiha, atas talaknya, mentalak dia, wa raj'atiha, dan merujuk sang istri tersebut, dawai adlin minkum, ya, baik, dawai adlin minkum, dua orang yang memiliki sifat adil di antara kalian. Siapa yang dimaksud di sini dawai adlin minkum? Ay rajulaini muslimaini adlaini, dua laki-laki muslim, ya, yang mana keduanya adalah memiliki sifat adalah, memiliki sifat adalah, adil. Li'anna fil isyhadil madhkur saddan li babil mukhasamah, karena dengan adanya dua saksi yang mempersaksikan talaknya dan rujuknya tersebut, na'am, akan menutup bab, yakni pintu al-khusumah, mukhasamah, yakni pintu perdebatan, persengketaan di balik hal tersebut. Ya. Baik, begitu nanti terkait dengan penghitungan setelahnya, ya, penghitungan talak, kemudian na'an dan hukum-hukum yang lainnya. Wa kitmani kullin minhuma ma yalzamu bayanuhu, dan akan menimbulkan kitman, menyembunyikan, ya, masing-masing dari keduanya, baik itu sang suami maupun istri, ya, perkara yang harus dijelaskan, ya, yakni intinya ketika tidak ada dua orang yang mempersaksikan, dua orang yang adil, akan terjadi mukhasamah, ya, dan akan na'am timbul permasalahan-permasalahan dan problema-problema dan adanya kesimpang siuran dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan adanya dawai adli minkum, dua orang yang bersaksi ini akan menjadi tentram, ya, kehidupan dalam rumah tangga suami istri. Waqimu, waqimu, dan tegakkanlah ayyuhas syuhada, wahai para saksi, asyhadata lillah, persaksian itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ai itu biha ala wajhiha, datangilah, ya, datangilah perkara tersebut, ya, sesuai dengan tuntunan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi ziyadatin wala naqsin, tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan. Waqsidu biqamatiha wajhallah wahdah, dan niatkanlah kalian dalam bersaksi tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wala tura'au biha qariban liqarabati, dan jangan engkau berat sebelah, ya, memperhatikan qariban, seorang kerabat, ya, mentang-mentang istrinya adalah kerabat dia, kemudian apa namanya, berpihak kepada istrinya atau kayak semisalnya, ataukah dia kerabat terhadap pihak suami, ya, kemudian dia berat sebelah dalam persaksiannya. Nah, qariban liqarabatihi, bukan karena kekerabatannya, faktor kerabat ataukah yang lainnya. Nah, namun semata-mata bersaksi, ya, untuk menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala agar berjalan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Wala sahiban limahabbatihi, dan bukan karena faktor sahib, faktor teman, ya, yang mencintai saudaranya, yang mencintai karena pertemanannya, bukan karena alasan-alasan seperti itu. Nah, zalikum, yang demikian itu semua, alladzi dzakarna lakum minal ahkami wal hudud, dari apa yang telah kami sebutkan dari hukum-hukum dan batasan-batasan, yu'adzu bihi, diwasiatkan dengannya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhir. Fa inna man yu'minu billahi wal yawmil akhir yujibu lahu dhalika ayyata'idha bimawa'idillah, karena barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada hari akhir, maka mewajibkan baginya untuk yatta'il, yakni menerima, ya, menerima mawa'il, ya, nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ay yuqaddima li akhiratihi min al-a'malis salihah, dan dia akan mengedepankan untuk akhiratnya berupa amalan-amalan salih. Ma tamakkana minha, yani dari perkara-perkara yang tamakkan, yang dia mantap berada di atasnya. Nah, bi khilafi man tarahhala al-iman an qalbihi, berbeda dengan seorang yang imannya telah tarahhal. Ma'mana tarahhal? Ini telah lenyap, telah hilang, telah pergi dari kalbunya. Orang yang sudah tidak memiliki iman dalam kalbunya, fa innahu la yubali bima aqdama alaihi min asyarr, maka dia tidak akan peduli dengan apa yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan syar, kejelekan. Wa la yu'azzim mawa'id Allah li'adami al-mujib li dhalik, dan dia tidak akan memuliakan, tidak akan mengagungkan wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak ada perkara yang mewajibkan untuk dia melakukannya. Apa maksudnya tidak ada perkara yang mewajibkan? Yani tidak ada iman, tidak ada dorongan dalam kalbunya. Kalbunya hampa. Tidak ada kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم امر تعالى بتقواه من كان الطلاق طلق قد يوقع terkadang, نعم terkadang, يوقع akan menjatuhkan, akan menimbulkan, في الضيق, ya, dalam kondisi dhiq, dalam kondisi yang sempit, wal karb, ya, apa, sempit, terus sesak, ya, wal gham, gundah gulana, cemas. Amara ta'ala bitaqwah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna man ittaqahu fit talaq wa ghairihi fa inna Allah yaj'alu lahu farajan wa makhrajan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam talaknya, ketika dia mentalak istrinya, ataukah dalam perkara-perkara yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya farajan, yakni kelonggaran, wa makhrajan, dan juga jalan keluar dari kesempitan-kesempitan dan kesusahan-kesusahan tersebut. Difahami insyaAllah, ya. Talak adalah kondisi yang memberatkan, sungguh memberatkan bagi seorang istri, dan apabila kedua belah pihak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing berusaha menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar, maka betul-betul yusr, kemudahan akan didapatkan oleh seorang suami dan juga seorang istri, dan tidak ada enam kesulitan padanya. فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على وجه الشرع, maka apabila seorang hamba hendak melakukan talak dan dia melakukannya dengan bentuk yang syar'i, بأن أوقعه طلقة واحدا, yani dengan cara dia menjatuhkan talaknya طلقة واحدة, satu kali talak, ya, bukan talak yang bertubi-tubi istilahnya, satu kali talak, anfi taliq, nah, pada tempatnya, pada kondisi yang dituntunkan oleh syarat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti akan disebutkan na'am, talak yang bertubi-tubi, karena saking emosinya, saking panasnya kalbu seorang suami, kemudian dia marah mengucapkan talak dengan berkali-kali, dengan satu lafaz ataukah dengan berbeda-beda lafaz, dengan cara menjatuhkan talak satu kali min ghairi fi ghairi haidin wala tuhrin. Naam. Bukan dalam kondisi haid, sang istri ini tidak haid, wala tuhrin qad wuti'a fi, dan bukan pula dalam kondisi sang istri ini suci namun telah digauli. Fa innahu la yadhiqu 'alaihi al-amr, maka dengan kondisi ini, ya, apa yang tadi telah disebutkan, ya, maka urusannya tidak akan menjadi berat, ya, tidak akan menjadi berat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap kondisi hamba-hambanya, Maha mengetahui kondisi seorang suami dan Maha mengetahui kondisi seorang istri. Bal ja'alallahu lahu farajan wasi'atan wasi'atan, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi kedua belah pihak farajan, nah, kelonggaran, wasi'atan dan keluasan, ya, dalam masalah mereka. Yatamakkanu biha min muraja'atin nikah. Naam. Yani seorang suami yatamakkan, dia leluasa untuk muraja'atun nikah, yani untuk merujuk kembali istrinya. Naam, untuk merujuk kembali istrinya idza nadima 'ala at-talaq, apabila dia, naam, yani nadima, menyesal atas perbuatan talaknya. Naam, coba kalau misalkan talaknya bertubi-tubi. Yes, diberondong seperti itu, anti talik, anti talik, anti talik. Kemudian ternyata talaknya sah. Ya. Naam, yaqa' sesuai dengan pendapat, salah satu pendapat dari para ulama. Naam. Apa yang terjadi? Sudah lepas. Ya. Naam, dia tidak bisa merevisi penyesalannya tersebut. Baik. Wal ayah wa in kanat fi siyaqi at-talaq wa raj'ah, dan ayat ini walaupun siaknya, konteksnya dalam masalah at-talaq wa raj'ah, mentalak seorang istri dan merujuk seorang istri, karena pembahasannya dalam masalah talak, ya, antum perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila akhirih, dan ayat ini sering dibawakan oleh na'am al-khutaba dan yang lainnya untuk berdalil. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Padahal mereka berdalil dengan ayat ini untuk permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas dan bukan dalam permasalahan masalah at-talaq. Fa innal 'ibrata, maka yang diperhitungkan bi'umumil lafadz dengan keumuman lafadz. Ya. Fa kullu man ittaqallaha ta'ala, maka barang siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walazama mardatillah, walazama mardatallah, dan menetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala fi jami'i ahwalihi, pada seluruh kondisinya, fa innallaha yusibuhu fid dunya wal akhirah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya di dunia maupun di akhirat. Wa min jumlati thawabihi, dan di antara balasan atas seorang hamba, naam, adalah ayyaj'al lahu farajan wa makhrajan, Allah akan memberikan farajan, kelonggaran dan jalan keluar, min kulli shiddatin wa masyaqqatin, dari setiap perkara yang memberatkan dan perkara yang menyulitkan. Fa wa kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu farajan wa makhrajan, فَمَنْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهِ وَقُعَ فِي الشَّدَائِدْ وَالْأَصَارِ وَالْأَغْلَالِ, maka فَكَمَا, dan sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan baginya kelonggaran dan jalan keluar, maka sebaliknya orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala وَقُعَ فِي الشَّدَائِدْ, dia akan jatuh ke dalam perkara-perkara yang berat. وَالْأَصَارِ, ini jama' dari kata isr, maknanya saqal, perkara-perkara yang berat, beban. Wal aghlal, ya, belenggu-belenggu yang menyulitkan. Allati la yaqdiru 'ala takhallus, yang tidak mampu seorang hamba untuk membebaskan dirinya dari asyada'id wal asar wal aghlal tersebut. Ya, minha wal khuruj min tabi'at, nah, wal khuruj min tabi'atiha, dan keluar dari untuk mempertanggungjawabkan, ya, perkara-perkara yang sulit tersebut. wa'tabir dzalika bitthalaq, dan ambillah ibrah ya atas perkara tersebut dengan masalah talak. Fa innal 'abda, maka seorang hamba, idza lam yattaqillaha fihi, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hukum ini, bal auqa'ahu 'ala al-wajhi al-muharram, bahkan dia menjatuhkan talaknya dengan bentuk yang muharram, bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kathalas, seperti talak ya tiga kali berturut-turut bertubi-tubi. Naam, dan dijelaskan oleh Al-Fauzan, Al-Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa talak al-thalath ya, mentalak tiga kali berturut-turut ini adalah talak bid'i, ini adalah talak bid'i, talak bid'ah, dan pelakunya seorang suami yang melakukan hal ini, ya'tham 'alaihi ashadd al-ithm, dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Nah, dan juga dia terjatuh ke dalam tala'ub bi kitabillahi azza wa jal, dan dia telah terjatuh dalam perbuatan tala'ub, mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mensyariatkan talak satu kali dengan mutafarriqat, dengan terpisah-pisah. Nah, baik, fi fatarat, dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, demikian pula ya, disebutkan oleh Al-Lajna Ad-Daimah bahwa talak tersebut adalah talak bid'ah. Dan talak tersebut yakni talak tiga kali, mentalak tiga kali, menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian fatwa Al-Lajna Ad-Daimah, kemudian juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa talak itu la yaqa', ya, talak itu la yaqa', yakni yang dihitung hanya satu talak saja, bukan tiga talak. Allah alam. Kastalas wa nahwiha, seperti mentalak dengan talak talas atau kayak yang semisalnya, fa innahu la budda an yandam nadamatan la yatamakkan min istidrakiha, pasti dia akan menyesal dengan penyesalan yang tidak mungkin dia revisi, tidak mungkin untuk dia na'am memperbaikinya. Wal khuruj minha, dan dia tidak bisa untuk keluar dari permasalahan yang berat tersebut. Na'am. Jadi bukan hanya dalam masalah talak untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam segala hal. Naam, kita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan makhrajan ya wa farajan, kelonggaran dan juga jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Naam, apa yang disebutkan tadi As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa qawluhu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan, diberikan baginya farajan wa makhrajan, dan juga akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang dia tidak sangka. Ayyasuqullahu rizqa lilmuttaqi. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan, akan mencurahkan ya rezeki bagi siapa saja dari hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min wajhin la yahtasibuhu wa la yash'uru bihi, dengan bentuk yang dia tidak sangka-sangka, dengan bentuk yang dia tidak kira-kira, ternyata rezeki datang tiba-tiba. Rezeki dengan jumlah yang luar biasa dia dapatkan dengan cara yang mudah ya, tanpa ada beban, tanpa ada kulfah, tanpa ada rasa berat. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fi amri dinihi wa dunyah, pada urusan agama dan dunianya, bi ay ya'tamida 'ala Allah fi jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadhurruh, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya dan menolak perkara-perkara yang memadaratkannya. Wa yathiqu bihi, dan dia thiqah, dia yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam memudahkan urusan itu. Fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjadi zat yang memberikan kecukupan pada hamba itu. Ay kafihi al-amr alladhi tawakkala alayhi bihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemenuhan terhadap urusannya bagi siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya itu. Wa idza kana al-amru fi kafalatil ghina. Na'am, bukan ghina, ghani. Na'am, fi kafalatil ghani al-qawi al-aziz ar-rahim fa huwa aqrabu ila al-'abdi min kulli shay'in walakin rubbama anna al-hikmata al-ilahiyyah iktadat ta'khirahu ila al-waqtil munasib laha. Na'am. Dan apabila urusannya telah dipegang oleh al-ghani, zat yang maha kaya, al-qawi, kemudian zat yang maha kuat, al-aziz, maha perkasa, al-rahim, na'am, maha pengasih, fahuwa aqrab ila al-abdi min kulli syai', maka dialah zat yang paling dekat terhadap seorang hamba dibandingkan yang lainnya dari segala sesuatu. Akan tetapi hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala iktadat ta'khirahu ila al-waqtil munasib. Terkadang ilahiyan, yani hikmah ilahiyah, hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharuskan untuk mengakhirkan ya pertolongan tersebut ila al-waqtil munasib, ya kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya waktu yang sesuai, ya, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah balighu amrih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala balighu amrih, yani nafidhun amrahu, akan merealisasikan urusannya. Ay la budda min nufudhi qada'ihi wa qadarih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan merealisasikan qada'ihi, ketetapan dan takdirnya atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu, akan tetapi, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan ya bagi sesuatu, yakni setiap segala sesuatu, qadra, yakni kadarnya masing-masing sudah ditentukan. Apa maksudnya qadra? Ay waqtan wa miqdaran. Waktunya kapan? Ya. Kemudian kadarnya seberapa? Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yata'addahu, tidak akan melewati. Wala yaksur, dan tidak akan mengurangi. Anhu, darinya. Nah. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra waqtan wa miqdaran la yata'addahu wala yaksur anhu. Jadi dengan ini sebagai pengingat bagi kita semua. Nah, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menimbulkan, yang timbul pada benak kita seudzon, seudzon terhadap diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya sudah mencoba ikhlas, ya, saya sudah mencoba berusaha untuk menetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa belum ada makhrajan? Ya. Kenapa belum ada rizq min haitsu la yahtasib? Nah, dan seterusnya, dari apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini jawabannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha balighu amri, Allah pasti akan merealisasikan urusannya, ketetapannya, takdirnya. Naam, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, dan setiap segala sesuatu, naam, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, ini telah ditentukan kapan waktunya diberikan, ya, dan berapa jumlahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan. Naam. Baik, ini semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka akan menimbulkan keistiqomahan pada diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul akan terjauhkan dari sifat-sifat su'udzan, berburuk sangka kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam, ini yang bisa kita pelajari. والعلم عند الله تفضلوا وبارك الله فيكم.